وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi, Solawat beriring salam. Mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan singkat dan pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita memasuki bagian akhir dari pembahasan-pembahasan tentang ibadah, yaitu kita akan memasuki bab yang berjudul An-Nazar. Setelah bab Nazar ini selesai, kita akan memasuki pembahasan yang benar-benar baru, yaitu terkait dengan Kitabul Buyu', pembahasan tentang jual beli. Coba kita bacakan pembahasan tentang An-Nadhru. Para pemirsa Niaga TV tentunya pernah mendengar nazar. Ya, nazar, kata nazar itu bukan lagi kata yang asing bagi kita. Sering kita mendengar orang bernazar. Lalu apa sebenarnya arti nazar? Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, secara bahasa kata an-nazru adalah al-wa'du. Nazar itu artinya adalah al-wa'du, janji. Bi khairin au syarrin. Terlepas janjinya itu untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang buruk. Secara bahasa, nazar mencakup dua hal itu. Menjanjikan sesuatu yang baik atau menjanjikan sesuatu yang buruk. Itu secara bahasa adalah arti dari an-nazar. Adapun dalam pengertian syariat, tentunya syariat menghususkan nazar di dalam perkara yang baik. Sebagian ulama, kata beliau, mendefinisikan nazar dengan iltizamu qurbatin lam tulzam bi asli asyara. Seseorang mewajibkan atas dirinya melakukan satu ibadah yang tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi syariat tidak mewajibkan ibadah tersebut, tetapi dia mewajibkannya sendiri atas dirinya. Itu pengertian nazar secara syar'an menurut sebagian ulama. Adapun dalil disyariatkannya nazar ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil disyariatkannya melaksanakan nazar adalah firman Allah surat Al-Hajj ayat 29, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wal yufu nudhurahum. Hendaknya mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Begitupun di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, di mana Allah berfirman, yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Adapun dari hadis cukup banyak para pemirsa Niaga TV. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, dari sahabat yang bernama Imran ibnu Husain radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Apa kata sahabat yang bernama Imran ibn Husain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ba'dakum qauman yakhununa wala ya'tamanun aw wala yu'tamanun." Setelah kalian nanti ada kaum yang selalu berkhianat dan tidak bisa dipegang amanahnya. Mereka bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Mereka bernazar tapi tidak melaksanakannya. Wa yadhhar fihi musiman, dan akan muncul di tengah-tengah mereka as-saman atau as-simen, yaitu gemuk. Akan tersebar kondisi apa namanya, banyak manusia yang menjadi gemuk badannya. Para ulama menjelaskan ai bisababi kathratil makal ma'al khuludi ila rahati wa tarkil jihad. Hal itu terjadi karena semakin banyaknya macam-macam makanan, dan manusia cenderung semakin santai dalam menjalani hidup, dan juga karena mereka meninggalkan jihad. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tersebarnya kondisi di mana banyak orang yang obesitas, kegemukan, huwa kinayatun anit tafakhuri bimata'id dunya. Dia adalah perumpamaan bahwa di akhir zaman banyak orang-orang yang berbangga-bangga dengan perhiasan dunia. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan kepada kita, nazar kalau itu berupa kebaikan, kalau nazarnya adalah kebaikan, yaitu nazar at-ta'ah, nazar berupa ketaatan terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya mu'allaq, ada yang sifatnya ghairu mu'allaq. Adapun nazar yang sifatnya mu'allaq adalah bi an yaltazima fi'la qurbatin in hadasat ni'matun aw dhahabat anhu niqmah. Yaitu seseorang komitmen, berjanji akan melakukan ibadah. Ibadah dalam arti yang umum, baik sedekah, puasa dan lain sebagainya, apabila dia mendapatkan nikmat atau dia selamat dari musibah. Wa huwa nadhrul mujazah awil mukafa'ah. Ya, sebagian ulama mengistilahkan jenis yang pertama ini dengan istilah nadhrul mujazah atau an-nadhru nadhrul mukafa'ah. Ya, jadi dia meminta sesuatu kepada Allah. Kalau dia mendapatkan nikmat tersebut atau dia selamat dari musibah tersebut, dia akan melakukan kurbah atau ketaatan. Ini kita sebut dengan nazar yang sifatnya mu'allaq. Dan ada juga nazar yang sifatnya ghairu mu'allaq, yang tidak tergantung, tidak terikat. Ka'an yakula, contohnya seseorang berkata, lillahi alaiya saumun au hajjun au ghairu dhalik. Aku akan melaksanakan haji tahun ini. Aku berjanji akan melaksanakan haji tahun ini. Atau aku memiliki janji kepada Allah akan berpuasa satu minggu pekan ini. Atau ingin menyembeli satu ekor sapi yang aku sedekahkan. Fayalzamuhu aidan alal azhari fil alal azhari fil mazhab. Dan ini pun wajib dilaksanakan menurut pendapat yang kuat di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah, min mukallaf, tidak sah melakukan nazar kecuali dilakukan oleh seorang muslim yang mukallaf. Tentunya harus muslim, harus mukallaf, artinya dia dalam kondisi balig dan dia dalam kondisi berakal, ya, baligun aqilun, ya, baligun aqilun. Fi qurbatin, dan disyaratkan juga bernazar itu di dalam sesuatu yang sifatnya ketaatan, di dalam sesuatu yang sifatnya ibadah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, fala yanaqidun nadhru idza nadhara ma'siyatan, maka tidak sah disebut nazar kalau yang dinazarkan itu adalah maksiat, wa yuhramul wafa'u bihi, diharamkan menunaikan nazar maksiat, wa la yatarattabu alaihi syai'un, dan tidak memiliki konsekuensi apapun, illa innawa bihil yaminu, kecuali kalau dia berniat bersumpah, au qasada bihi ilzamu nafsihi fi'la syai', atau dia bermaksud ingin melazimkan atas dirinya melakukan sesuatu, fatalzamuhu kafarat, dia wajib kafaratu yamin, kalau itu dia anggap sebagai sumpah, atau dia bermaksud ingin melazimkan, mengharuskan dirinya melakukan sesuatu tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Aisyah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, ya maka taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, artinya lakukanlah ibadah yang kalian nazarkan. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih, tetapi kalau kalian bernazar untuk melakukan maksiat, maka jangan kalian lakukan nazar tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la nadhar fi ma'siyatillah, tidak ada nazar di dalam bermaksiat kepada Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyah, tidak boleh menunaikan nazar di dalam melakukan kemaksiatan. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan tambahan, yaitu poin, walau nadhara fi'la mubahin, seandainya seseorang bernazar melakukan perkara yang mubah, contohnya makan atau minum atau menggunakan pakaian. Dikatakan di sini, lam yalzam hudhalik, maka dia tidak wajib melaksanakannya. Bernazar akan makan, bernazar akan minum, bernazar akan pakai pakaian tertentu, dan itu perkara yang mubah, maka dia tidak wajib melaksanakannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qal, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub, satu ketika Nabi sedang berkhutbah, idh huwa bi rajulin qa'im, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang berdiri, fasa'ala anhu faqalu Abu Israil, maka Nabi bertanya tentang laki-laki itu, maka dijawab oleh orang-orang yang hadir saat itu, yang berdiri itu adalah Abu Israil ya Rasulullah. Nadhara an yakuma wa la yaq'ud, dia pernah bernazar akan berdiri dan tidak akan duduk. Wa la yastadhil, dan dia pun bernazar tidak akan berada di bawah naungan, artinya tidak akan berteduh. Ya. Wa la yatakallam, dia pun bernazar tidak akan berbicara. Wa yasum, dan dia bernazar hendak berpuasa. Faqal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar hal itu Nabi berkata, murhu falyatakallam, perintahkan dia berbicara, ya, waliyastadhil, perintahkan dia berteduh, waliyaqud, perintahkan dia duduk, walyutim saumahu, dan hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi Nabi, orang ini bernazar tidak duduk, orang ini bernazar tidak akan berbicara, orang ini bernazar tidak akan berteduh, orang ini bernazar akan berpuasa. Jadi nazar dia ada empat. Nazar tidak berbicara, nazar tidak duduk, dan nazar tidak berteduh. Tetapi Nabi perintahkan agar dia bicara, agar dia berteduh, dan agar dia duduk. Hanya satu nazar yang saat itu wajib dilaksanakan, yaitu bernazar untuk berpuasa. وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّوْمَ طَاعَةٌ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إِذَا نَذَرَهَا. Hal itu karena puasa adalah ketaatan, dan nazar untuk melakukan ketaatan adalah wajib untuk dilaksanakan. Lalu dikatakan di sini bil lafzi nazar itu menggunakan lafaz lillahi alayya kadza, atas Allah dari diriku akan melakukan ini, atau dia mengatakan alayya kadza, aku punya kewajiban melakukan ini, fayalzamuhu al-ityanu bihi, maka dia wajib melakukan apa yang dia nazarkan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Sa'ad Ibni Ubadah radhiyallahu ta'ala an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa tentang nazar yang dilakukan oleh ibunya. Fatuwfiyat, kemudian ibunya meninggal, qabla an taqdiyahu, ya, ibunya meninggal sebelum bisa mengerjakan nazar tersebut. Fa'aftahu an yaqdiyahu anha, maka Nabi berfatwa kepada Sa'ad Ibn Ubadah agar dia mengganti nazar ibunya tersebut. Fakanat sunnatun ba'd, maka itu menjadi sunnah setelahnya. Artinya kalau ada di antara orang dekat kita yang bernazar kemudian belum sempat melakukan nazarnya, meninggal, maka kita yang masih hidup mengganti nazar tersebut. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, telah datang seorang laki-laki menemui Nabi lalu berkata sallallahu alaihi wasallam, inna ukhti qad nadharat an tahujj, saudariku bernazar untuk melaksanakan haji, wa innaha matat, tapi dia keburu meninggal. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, law kana alaiha daynun akunta qadiyah, kalau saudarimu itu punya hutang kamu bayar tidak? Maka laki-laki itu menjawab na'am. Maka Rasulullah berkata, maka bayarlah hutangnya kepada Allah. Fahuwa ahakku bil qadha, karena itu lebih berhak, lebih utama untuk dibayar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa man allaqa an-nadhar ala syai'in, dan siapa yang menggantungkan nazarnya atas sesuatu. Misalnya seseorang berkata, in syafallahu maridi fa'alayya kada, apabila Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, aku akan melakukan ini dan itu. Lazimahul wafa, maka dia wajib melaksanakannya. Bimal tazamahu inda syifa, yaitu ketika dia mendapatkan kesembuhan atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang wanita menaiki kapal laut, menaiki perahu. Panadharat, maka dia pun bernazar di atas perahu. Apabila Allah menyelamatkannya bahwa dia akan berpuasa satu bulan, Allah pun menyelamatkannya. Falam tasum hatta matat, wanita itu tidak berpuasa sampai meninggal. Faja'at ibnatuha, datanglah putrinya, dalam riwayat saudarinya menemui Rasulullah. Fa'amaroha antasuma anha, maka Nabi memerintahkan agar putrinya tersebut berpuasa satu bulan sebagai pengganti nazar ibunya yang belum sempat dilaksanakan. Waman nadhara, dan barang siapa yang bernazar ala wajhil lajaj wal ghadab, dalam hal permusuhan dan marah. Faqal, seseorang berkata, in kallamtu zaidan fa'alayya kada, kalau aku berbicara dengan si Zaid, maka aku begini. Artinya dia mewajibkan sesuatu atas dirinya. Fahuwa bil khiyar, maka dia memiliki pilihan. Idza kallamahu, apabila di kemudian hari ternyata dia bicara dengan si Zaid, dia akan berjanji, kalau saya berbicara dengan Zaid, ya, maka saya akan berpuasa selama misalnya satu pekan, satu minggu. Fahuwa bil khiyar, dalam kondisi itu dia ada pilihan. Idza kallamahu, kalau dia ternyata di kemudian hari berbicara dengan si Zaid, bainal wafa, antara dia menunaikan nazarnya artinya dia puasa misalnya satu pekan atau apalah yang dia sebutkan, bainal wafa, antara dia melaksanakan nazarnya, wa baina kafaratul yamin, atau dia juga boleh melakukan kafaratul yamin. Apa itu kafaratul yamin? Yang Allah firmankan dalam Al-Quran ya, bahwa orang-orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia diberikan pilihan memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan budak, atau berpuasa selama 3 hari sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim di mana Rasulullah bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Jadi Nabi menyamakan antara kafarat nazar dengan kafarat sumpah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, ikhtalafal ulama'u fil muradibih. Ulama berbeda pendapat tentang maksud hadis ini. Fahamalahu jumhuru ashabina. Adapun mayoritas para ulama Syafi'i berpendapat bahwa nazar, kafarat nazar adalah kafarat sumpah, maksudnya di dalam nazar yang sifatnya lajaj, yaitu permusuhan. Wa huwa ayyakulal insanu yuridul imtina'u min kalami Zaid masalan. Yaitu seseorang berkata, aku tidak akan berbicara dengan Zaid, ternyata dia berbicara, maka dalam kondisi itu dia wajib membayar kafaratun nazar, kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Lalu dikatakan di sini, fa in nadharal al hajja rakiban fa hajja mashiyan. Apabila seseorang bernazar akan melaksanakan haji menaiki kendaraan, ternyata dia berjalan, atau dia bernazar melaksanakan haji berjalan, tetapi dia malah menaiki kendaraan, ajza'ahu, hajinya dianggap sah, wa alaihi dam, tetapi dia wajib membayar dam. Kenapa wajib membayar dam? Dikatakan oleh Profesor Mustafa Dib, limukhalafatihi limaltazamahu fi suratain. Karena dalam dua kondisi ini, dia telah melakukan sesuatu yang menyelisihi apa yang dia nazarkan. Yang pertama bernazar haji, naik kendaraan. Dia malah jalan kaki. Yang kedua, dia nazar naik kendaraan. Berjalan kaki, dia malah naik kendaraan. Dua-duanya ada yang dilanggar. Dua-duanya ada yang dilanggar, maka dia wajib membayar dam. Dalilnya para pemirsa Niaga TV, riwayat dari Abu Dawud rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, datang seorang laki-laki menemui Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, inna ukhti nadharat, saudariku bernazar, yakni anta hujja mashiyatan, untuk berhaji berjalan kaki. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, innallah la yasna' bi shiqai ukhtika shay'an faltahuj raqibatan. Ya Allah tidak akan memberatkan saudarimu itu, ya, laksanakan haji sebagai pengganti haji saudarimu itu, raqibatan, dengan cara menaiki. Jadi saudari dia bernazar akan haji, tapi nazarnya jalan kaki. Kata Nabi, kamu ingin mengganti nazar saudarimu, iya. Ya udah, kamu berangkat haji, enggak usah jalan kaki, naik kendaraan. Lalu bagaimana dengan nazar adikku, kata laki-laki tersebut, fa'wal tukaffir an yaminiha. Adapun kaitan dengan sumpahnya, ya sudah, bayar saja kafaratnya. Ya, dibayar saja kafaratnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, fa amarahan nabiyyu an tarkaba wa tahdi hadiyan. Nabi memerintahkan dia untuk menaiki kendaraan dan agar dia menyembeli sembelihan sebagai kafarat atau sebagai dam. Wa yajiba an yaqsidal ka'bata bihajjin aw umratin. Dan seseorang yang bernazar melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka dia wajib memaksudkan perjalanannya untuk haji ataupun umrah. Aw wa an yusalli fi masjidil Madinah aw al-Aqsa aw ya'takib. Ya. Atau dia salat di Masjid Madinah atau di Masjidil Aqsa atau dia i'tikaf, wa in nadharal mudi ila ghairiha minal masajid lam yalzamhu. Jadi kalau nazarnya nazar Salat di Madinah itu wajib dilaksanakan. Nazar itikaf di Masjidil Haram wajib dilaksanakan. Tetapi kalau nazarnya adalah selain dari tiga masjid tersebut, dikatakan di sini lam yalzamhu. Ya, lam yalzamhu. Maka tidak wajib dilaksanakan. Kenapa? Li'anna ghairal masajid as-salasah laisa lahu maziyah. Karena selain dari masjid yang tiga tidak ada kelebihan. Falaisa fi qasdihi bidzat qurbah. Maka mendatangi masjid itu karena bentuknya atau karena tempatnya dan lain sebagainya bukanlah bagian dari ketaatan. Artinya bisa dilaksanakan nazarnya di masjid mana saja. Tidak perlu misalnya dia bernazar akan itikaf di Masjid Istiqlal di Jakarta. Apakah harus di Istiqlal? Tidak. Tapi dia bisa melaksanakannya di mana saja. Karena selain dari tiga masjid, tidak memiliki kelebihan ataupun keutamaan yang khusus. Sedikit lagi para pemirsa Niaga TV. وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ Barang siapa yang bernazar puasa satu tahun. لَمْ يَقْدِ أَيَّامَ الْعِدْ أَوِ التَّشْرِبْ Maka dia tidak perlu melaksanakannya di hari Id, begitupun hari Tashrib, ya begitupun hari Ramadan, itu tidak terhitung. Begitupun hari-hari haid dan nifas. Jadi kalau ada orang, misalnya perempuan bernazar, kalau begini akan begini. Kalau dia mendapatkan ini akan puasa setahun. Maka keluar dari definisi setahun itu adalah Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamu Tashrik, hari-hari haid, kemudian hari-hari di bulan suci Ramadan, maka itu enggak masuk ke dalam hitungan. Artinya dia hanya mengerjakan selain daripada yang tadi kita sebutkan. Jadi dia bernazar, saya akan puasa setahun misalnya. Maka dia mengerjakan satu tahun tapi selain yang tadi. Ya, yang tadi kita sebutkan, Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamu Tashrik, hari-hari di mana dia haid, dan bulan suci Ramadan. وَمَنْ نَذَرَ صَلَاتًا لَزِمَهُ رَكْعَةً Barang siapa yang bernazar ingin melaksanakan sholat, tanpa menyebutkan rokaat, maka hukum asalnya adalah dua rokaat. أَوْ نَذَرَ إِتْقَنْ أَجْزَاءَهُ مَا يَقَى عَلَيْهِ الْإِسْمِ Dan barang siapa yang bernazar hendak membebaskan budak, ya budak seperti apapun sah. Kalau dia ingin melaksanakan nazarnya, budak seperti apapun bisa dia bebaskan. Ya. Allah alam bisawab, dengan ini kita sudah menyelesaikan bab nazar. Agak cepat, tidak masalah. Ya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang, kita akan memasuki pembahasan yang baru, ya pembahasan yang saya rasa cukup panjang, yaitu pembahasan tentang kitabul bai'. Pembahasan tentang jual beli. Ya. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi. Mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi. Dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kilo per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker MKS OD20 dari Maxindo digunakan untuk memasak sajian makanan Jepang. Oden yang terdiri dari berbagai macam bahan masakan beserta dengan kuah kaldu dalam satu proses. Ideal untuk prospek bisnis jajanan atau untuk menambah menu dan daya tarik pada usaha kuliner. material food grade dengan desain yang ringkas dan elegan. Terdiri dari 2 panci cooker dan 2 thermostat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas masak 18 lubang yang dapat digunakan untuk memasak berbagai bahan oden yang berbeda bersama dengan kuahnya. Dilengkapi cover penutup untuk membuat masakan cepat matang, tetap panas dan tampak menarik, mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin berupa pengembang roti. Wa qurrabbi zidni 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bernazar, jika rumah saya selesai bangun, saya akan potong sapi mengundang banyak orang. Tapi setelah saya pikir, takut saya riya dan banyak orang bergibah. Bolehkah nazarnya saya ganti dengan sedekah sebesar harga sapi tersebut? Wallahu bissawab ya. Kalau memang ibu diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memotong sapi, maka lebih utama ibu laksanakan apa yang sudah ibu nazarkan. Karena apa yang ibu nazarkan masuk ke dalam kategori nazar ketaatan. Menyembelih seekor sapi, menyedekahkannya kepada tetangga, ini masuk kategori nazar ketaatan. Maka seharusnya ibu melaksanakannya. Adapun masalah niat, tentunya ketika ibu bernazar, itu ibu bernazar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah percakapan orang di luar, ibu akan disangka riya dan lain sebagainya, tentunya kita tidak bisa urus yang begitu. Yang terpenting, ibu berusaha mengikhlaskan dalam hati dengan seikhlas-ikhlasnya bahwa itu ibu lakukan sebagai rasa syukur misalnya. Masalah orang bicara di belakang begini, begini, begini ya, kita susah juga kalau harus mengatur banyak orang, susah. Ya, kalau kita mengingatkan ya bisa aja kita ingatkan, jangan menggibah, jangan suuzon dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya yang lebih utama adalah ibu melaksanakannya. Karena Allah memuji orang-orang yang melaksanakan janjinya. Yang tadi kita baca wal yufu nuzurahum. Allah katakan, laksanakanlah nazar kalian. Dalam surat Al-Insan ayat 7 Allah katakan yufuna bin nadhar. Mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu berdoa yang terbaik ketika turun hujan dan ketika azan. Berdoa ketika azan tersebut kapan? Allah alam bisa ya. Yang saya tahu itu ketika ya, saya pernah dengar, tapi saya belum lupa bagaimana redaksinya. Ya ketika azan, ya berarti azan dikumandangkan, kita berdoa. Tetapi yang lebih populer itu adalah hadis riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u bainal azani wal iqamah mustajab. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamah adalah mustajab, kata Nabi SAW. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, seorang wanita mengikuti sholat Jumat saat sedang safar, apakah dia masih harus melaksanakan sholat zuhur? Barakallahu fikum, fik barakallah. Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Ya, kalau memang seorang muslimah, seorang wanita sudah melaksanakan sholat Jumat bersama kaum muslimin, maka sholat yang dia lakukan itu menggugurkan kewajiban dia untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, begitupun budak, begitupun musafir, ya, walaupun mereka hukum asalnya tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau mereka sholat Jumat, sholat yang mereka lakukan sah, dan itu menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai menulis pertanyaan, ya. Apakah sah atau tidak salatnya seorang perempuan menggunakan sarung tangan? Menggunakan sarung tangan. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu berpendapat harus dilepas. Ya, harus dilepas. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i bagian-bagian yang wajib kita letakkan saat kita sujud itu tidak boleh menempel dengan sesuatu yang menempel dengan tubuh. Apa itu sesuatu yang menempel dengan tubuh? Sebagaimana pernah kita bahas, yaitu sesuatu yang kalau kita bergerak, benda itu ikut bergerak. Ya, kalau dulu kita baca dalam kitab itu dicontohkan seperti kerah, seperti lengan baju. Saya tidak boleh misalnya, ini lengan baju saya jadikan sebagai tempat sujud. Tapi kalau tangan kita menempel dengan sesuatu yang tidak menempel dengan tubuh kita, itu menurut Imam Syafi'i enggak ada masalah. Maka ya lebih selamat, lebih hati-hati ya dilepas, dan itu lebih utama tentunya. Ya, dibuka sarungnya ketika sholat. Allah alam bissawab. Mana yang lebih utama untuk menghentikan makan dan minum pada waktu azan atau 10 menit? Tentunya menghentikan 10 menit sebelum azan lebih utama. Lebih utama 10 menit sebelum azan kita hentikan makan dan minum. Karena kalau kita hentikan pas lagi makan, ya pas lagi azan, artinya ada beberapa detik dari waktu di mana seharusnya kita sudah tidak makan dan minum, kita masih makan dan minum. Dan itu berbahaya, bisa menyebabkan puasa kita rusak. Jadi jangan dipepetkan sampai waktu azan. Boleh jadi kita makan dan kita perlu minum, nanti kita minum. Berarti ada sekian menit, sekian detik dari waktu seharusnya kita tidak boleh lagi makan dan minum, kita masih makan dan minum. Oleh karenanya para ulama mengatakan berhenti beberapa waktu. Anas bin Malik dalam satu riwayat berkata, antara kami berhenti sahur dengan azan, qadra khamsina ayah, kurang lebih sekitar jarak membaca 50 ayat. Allah alam bissawab. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan layanan telepon, ya, tentunya di nomor yang sudah kami sebutkan, ya. Dan saya berharap kalau menulis pesan singkat barakallahu fikum agar tidak terlalu panjang, karena agak sulit dibaca kalau terlalu panjang, ya. Kalau ingin sekalian saja menelepon, coba kita bacakan. Tapi kedepannya mudah-mudahan untuk pesan singkat pendek saja. Beberapa pekan lalu saya berkata, baik. Beberapa waktu lalu saya berkata kepada anak-anak, jika kami tidak menambah lagi ongkos haji, insya Allah Umi mau beli durian senilai 2 juta. Lalu dibagikan sama bude-bude Mbah Uti, teman. Lalu siangnya saya berubah pikiran, rasanya kok kalau durian kurang bermanfaat. Lalu saya ubah niat saya tadinya durian menjadi sembako yang penting senilai 2 juta. Apakah boleh? Allah yang bisawab, ya, durian tidak memiliki kekhususan, dia termasuk nazar yang mubah. Maka kalaupun diganti dengan sembako tidak masalah. Ya sama seperti orang bernazar di Masjid Istiqlal, lalu dia lakukan di masjid yang lain, tidak ada masalah. Awalnya anak tidak berniat untuk nazar, tapi anak jadi ragu apakah ini termasuk nazar. Apalagi tidak ada niat nazar. Sedangkan apa yang diinginkan ongkos haji tidak bertambah, belum tercapai. Ya sudah, apalagi belum tercapai, ya. Anda menambahkan tidak ada maksud bernazar pada hari ini, pada hal ini karena kami pecinta durian dan ingin sekali beli durian yang banyak terus bagi-bagi. Tapi karena keuangan terbatas jadi dipastikan dulu ongkos haji ini. Nah jika memang tidak menambah barulah kami laksanakan. Nah ternyata niat yang awal ingin bagi-bagi durian malah berubah menjadi sembako karena pertimbangan sembako lebih bermanfaat. Jadi saya bingung. Ya kalau pertama itu bukan nazar maka itu tidak wajib. Yang kedua, yang diinginkan tidak terlaksana. Maka kalau itu nazar, tidak perlu dilaksanakan. Tidak perlu dilaksanakan. Karena yang sifatnya mu'allak terkait dengan tercapainya keinginan. Kalau tidak tercapai, ya tidak ada kewajiban. Kalau tidak naik, kita akan makan durian senilai 2 juta. Dan itu pun hanya ucapan saja. Nanti kalau tidak naik, kita makan durian deh, 2 juta. Kan begitu. Tidak sampai apa nazar ya, dan ini pun kalaupun dianggap nazar, nazar yang mubah, nazar untuk melakukan sesuatu yang mubah. Yang tadi kita lakukan ada laki-laki bernazar 4 hal, akan berdiri, tidak duduk, tidak akan berteduh, tidak akan bicara. Nabi bilang suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia bicara, sempurnakan saja nazar yang puasanya. Itu dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah bahwa nazar atas sesuatu yang mubah tidak wajib dilaksanakan. Allah a'lam bishawab. Adapun tadi akhirnya dibelikan sembako, jatuhnya sedekah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat memakai kaos kaki apa sama keterangan Pak Ustadz? Kalau kaos kaki malah memang apalagi bagi perempuan harus ditutup. Ya Nabi memerintahkan para wanita menutup kaki, dan kaki bagian dari aurat. Adapun tangan dan wajah itu dibuka ketika sholat. Jadi berbeda ya, berbeda. Allah alam bissawab. Mana yang lebih utama bagi wanita, sholat tarawih di rumah sendiri atau berjamaah di rumah orang lain dengan sesama wanita? Di rumah sendiri atau berjamaah di rumah orang lain? Tentunya di rumah sendiri jauh lebih utama. Wa salatuhunna fi buyutihinna aula, dan salatnya mereka di rumah mereka itu lebih utama, ya, lebih utama. Allahu a'lam bissawab. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rab. Bacaan doa setelah azan, baca salawat dulu atau langsung baca Allahumma? Dua-duanya boleh. Mau Allahumma rabbaha dulu baru salawat, atau salawat dulu atau Allahumma rabbaha bihid da'wati tama, silahkan. Allah alam bissawab. Apa boleh ketika salat cadarnya dibuka? Ya dibuka ya. Cadar itu dibuka ketika salat. Ketika salat, ketika haji dan umroh, itu dibuka. Allah alam bissawab. Baik, sepertinya sudah habis pertanyaannya. Masih ada waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Bolehkah nazar bila suami sembuh dari sakit akan motong kambing 1 ekor untuk dibagi ke panti asuhan? Boleh, sangat boleh. Ya. Walaupun kata para ulama ya, sebagian ulama berpendapat nazar itu kata Nabi hanya dilakukan oleh orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Artinya pelit. Karena nazar itu mengkaitkan akan melakukan ibadah jika mendapatkan keuntungan. Seharusnya, idealnya menurut saya, sebagaimana saya baca, pahami dari penjelasan para ulama, idealnya kita melakukan satu amal, kemudian kita berwasilah dengan amal tersebut. Jadi lakukan satu amal, misalnya menyembelih kambing, dibagikan dagingnya, lalu kita berwasilah. Berwasilah itu kita berdoa dengan bertawassul dengan amal soleh tersebut. Maka itu lebih utama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisakah memakai yang seperti di video itu ketika ihram? Apa itu? Oh, tidak bisa. Kalau memakai niqab tidak bisa. Ya, jadi ketika ihram, wanita tidak boleh menutup wajahnya dan tidak boleh juga menutup kedua tangannya. Wajib dia melepaskan penutup wajah dan kufazain. Itu belum lama kita bahas. Allah alam. saya jual kebun, tapi yang dibeli orang pinjam bank, hukumnya gimana? Duit mau pakai buat umrah. Allah yang bisuap ya, kalau ibu jual kebun ya, tapi uangnya si fulan itu dari hasil itu kan urusan dia ya, urusan dia. Seperti Nabi melakukan transaksi jual beli dengan orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi adalah orang yang bertransaksi dengan riba. Ya, orang yang bertransaksi dengan riba. Yang pasti ibu tidak ikut-ikutan dengan akad tersebut. Ya pokoknya ibu enggak bahkan ibu enggak ada urusan misalnya, yang pasti dia datang bawa uang, terlepas itu uang, kecuali kalau dari sesuatu yang memang hasil mencuri dan kita tahu, atau hasil korupsi, itu tidak boleh. Tapi kalau kita tahu harta dia bercampur antara yang halal dengan yang haram, ya bermuamalah dengan orang seperti itu, hukum asalnya adalah boleh. Allahu a'lam bissawab. Baik. Alhamdulillah kita sudah bacakan beberapa pesan singkat di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.